Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sallamina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, lanjut di bab khauf minas syirik. Masih di bab khauf minas syirik, sekarang ke firman Allah. Wa qawlillahi ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Itu firman Allah Ta'ala. Wa idh qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berdoa, rabbi ja'al hadha al-balada amina, wahai Rabb, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Wajnubani wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam, dalam keadaan beliau sedemikian kokohnya dalam bertauhid, yang beliau adalah menjadi simbol tauhid, menjadi simbol al-wala wal-bara, namun beliau takut, khawatir tertimpa kesyirikan. Maka beliau pun berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri beliau dan anak-anaknya dari kesyirikan. Dan sudah sepatutnya seorang mukmin tidak jumawa. Bagaimanapun kokohnya keimanan dia, dia tidak boleh merasa diri dia kokoh. Yang merasa diri dia telah kuat imannya, telah kokoh manhajnya, itu adalah kalangan munafik. Karena orang-orang munafik, mereka merasa aman dari makar Allah. Maka seorang mukmin tidak boleh merasa demikian, tidak boleh sedikit pun merasa iman dia kuat dan seterusnya. Gak boleh. Ini tertipu, magrur, tertipu, tipuan dari setan terhadap orang-orang jahil. Orang-orang jahil karena gak belajar, tidak tahu riwayat-riwayat, tidak tahu ayat-ayat, akhirnya dia merasa diri dia jumawa, dia sudah kuat imannya. Ya, jangan kan Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari menyekutukan Engkau ya Allah, dari berbuat syirik kepada Engkau ya Allah dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku beristighfar mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari apa yang aku tidak ketahui, dari kesyirikan yang pernah dikerjakan yang tidak diketahui. Nah, ini Nabi SAW tidak pernah berbuat kesyirikan seumur hidup beliau. Bahkan sampai sebelum beliau menjadi Nabi sekalipun, beliau tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan sampai apalagi sudah menjadi Nabi. Tapi Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Ya, dari perbuatan syirik. Maka demikianlah hakikat para ahli tauhid, mereka tidak boleh merasa aman. Mereka harus terus berdoa kepada Allah tabaraka taala agar jangan sampai diri mereka, anak-anak mereka menyekutukan Allah dalam keadaan disadari atau tidak disadari. Nah, ini pentingnya ma'rifatut tauhid, mengetahui tauhid. Ini penting sekali. Nah, ya, perhatikan ayat wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Nah, ini doa Nabi Ibrahim yang pertama. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan Allah kabulkan. Bahkan di masa jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi SAW, Mekah itu benar-benar menjadi tempat yang aman. Tidak ada pertikaian dan yang lainnya. Sampai-sampai dua orang yang bermusuhan, dua musuh bubuyutan, dia bertikai. Ketika berjumpa di keduanya di Mekah, maka keduanya menahan diri, tidak mau berkelahi, tidak mau saling membunuh. Nanti ketika keduanya keluar dari Mekah, baru keduanya melanjutkan permusuhan mereka. Ya, di Mekah ini negeri yang aman, benar-benar aman. Dan ini adalah asar pengaruh dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan Allah kabulkan. Nah, wajnubni, dan jauhkanlah diriku, wa baniya an na'budal asnam, dan juga anak keturunanku dari menyembah asnam, menyembah berhala. Baik, ya, kita langsung saja masuk kepada penjelasan dari Syekh Al-Qurawi. Nah, Syekh Al-Qurawi menyatakan, ya, kata beliau, lihat syarhul kalimat, penjelasan dari kosakata. Ya, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Hadzal balad huwa Makkah al-Mukarramah. Yaitu negeri ini, yaitu negeri Makkah al-Mukarramah, negeri Makkah yang dimuliakan. Amina, mutmainnan. Apa maksud amin? Yaitu mutmainnan ahluhu. Tenang, tentram, nyaman warganya. Warganya merasa nyaman. Tadi yang sebagaimana disebutkan, sampai-sampai di masa jahiliyah, di masa musyrikin Quraisy masih eksis di Mekah, ketika dua orang musuh bebuyutan berjumpa, yang kalau mereka berjumpa di selain Mekah, pasti mereka langsung bertikai, berkelahi, saling membunuh. Namun ketika keduanya berjumpa di Mekah, keduanya menahan diri. Keduanya Allah karuniakan untuk menahan diri satu sama lain, tidak melanjutkan pertikaian mereka. Kan sini ya. Wajnubni, dan jauhkanlah diriku. Ya. Apa maknanya? Ba'idni, jauhkanlah diriku. Ya. Jauhkanlah diriku. Ya, jadikanlah diriku itu fi janibin ba'id, jauh dari kesyirikan. Wa baninina, wa baniya, dan anak-anakku, hum abnauhu. Ya, anak-anak beliau, min sulbihi, dari sulbi beliau. Wa banatuhu, maupun putri-putri beliau, anak cucu beliau. Ya, maka Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim ini, anak cucu Nabi Ibrahim Allah takdirkan menjadi para nabi dan rasul. Lewat istri beliau yang kedua, Hajar, maka lahirlah Ismail. Dari Ismailah terlahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat istri pertama beliau, Sarah, maka terlahirlah Ishak. Dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf, Bunyamin, kemudian seterusnya sampai nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, Yahya, Zakaria, Isa, Musa, Sulaiman, Daud, dan seterusnya. Nah, ini adalah nabi-nabi yang semuanya adalah anak cucu Nabi Ibrahim. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, ini maka Allah karuniakan anak-anak beliau sebagai ahli tauhid. Ahli tauhid sebagai orang yang memperjuangkan tauhid. Nah, ini perhatikan, maka kalau seorang sungguh-sungguh dalam berdakwah kepada tauhid, maka bukan cuma dia saja yang Allah anugerahkan sebagai ahli tauhid, tapi juga anak keturunannya. Lihat contoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, beliau fokus dalam dakwah tauhid, memberantas kesyirikan, mengajak umat kepada tauhid, ya, mengkafirkan siapa yang kafir, ya, menetapkan peribadatan hanya kepada Allah, memerangi kesyirikan dengan segala kesungguhan beliau. Ya, Allah anugerahkan kepada beliau anak cucu beliau sebagai penerus dakwah beliau. Maka semua anak cucu beliau, kalau kita kenal sekarang di Saudi yang ujung-ujungnya ada Al-Sheikh, Al-Sheikh, itu adalah keturunan beliau, cicit-cicit beliau. Penulis kita Fathul Majid, itu adalah cucu beliau langsung, yaitu Al-Sheikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Penulis kitab Fathul Majid, penulis kitab Qurratul Uyun. Itu adalah cucu beliau. Dari Syekh Abdurrahman bin Hasan lahir lagi Syekh Ishaq, dan seterusnya dari kalangan para ulama, sampai Syekh Muhammad bin Ibrahim, sampai mufti Saudi saat ini, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh. Para ulama yang ujung-ujung namanya ada Al-Sheikh, Al-Sheikh, itu berarti adalah cicit-cicit beliau, keturunan beliau. Nah, ini Allah anugerahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kepada beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau sebagai pejuang tauhid. Nah, ini mungkin beliau, ya, beliau sering berdoa demikian. Beliau membawakan ayat ini di kitab beliau, kitab tauhid. Nah, maka beliaulah yang paling menerapkan, paling mempraktekkan, mengamalkan apa yang beliau tulis ini. Nah, oleh karena itulah berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim, agar dikaruniakan keturunan yang bertauhid, jauhkan diri dari segala macam kesyirikan dari diri kita dan keluarga kita, adalah amrun matlub, adalah perkara yang dituntut, disukai, ya, dari setiap individu seorang mukmin. Nah, ini perlu diperhatikan. Walaupun bukan pertanda bahwasanya seseorang itu adalah buruk ketika anak keturunannya ternyata tidak bertauhid. Ya, karena ada juga nabi yang anaknya tidak bertauhid. Semisal Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi siapa lagi? Nabi Lut enggak, istrinya. Istrinya. Nabi Nuh anaknya tidak mau. Ya, Nabi Nuh alaihissalam anaknya enggak mau. Bisa dipahami ya. Namun secara umum kalau kita bertauhid, berdoa kepada Allah agar dijauhkan diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan, maka Allah anugerahkan sebagaimana apa yang Allah anugerahkan kepada Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Nah, walam yadhkuril banati, dan Allah tidak menyebutkan anak-anak perempuan. Kenapa? Lidukhulihinna taba'an. Karena itu sudah termasuk. Ya, karena anak-anak perempuan itu berarti sudah termasuk ke dalam cakupan yaitu wajudubni wabaniya. Nah, ini sudah termasuk. Ya, sudah termasuk taba'an yang mengikuti wakila ghairu dzalik. Dan ada yang mengatakan selain dari itu. Nah, ini manzilah kedudukan yang adzimah, yang besar, yang telah diperoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari Rabbnya sampai dikatakan Khalilullah. Namun walaupun demikian, beliau takut ya kepada kesyirikan. Padahal beliau adalah orang yang paling tegas, paling berani terhadap kesyirikan. Enggak tanggung-tanggung. Beliau mengkafirkan pelaku kesyirikan. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha'u abada, kata Nabi Ibrahim. Ya, kami mengkafirkan kalian dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Dan bukan cuma itu, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaum kafirin saat itu. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim sehancur-hancurnya, disisakan oleh Nabi Ibrahim satu saja. Dan Nabi Ibrahim menggantungkan kampak yang beliau gunakan untuk menghancurkan berhala, beliau gantungkan di berhala yang paling besar untuk meledek kaum musyrikin saat itu. Dan semuanya pasti paham pelakunya adalah Ibrahim, karena beliau satu-satunya orang yang beriman kepada Allah saat itu. Ya, oleh karena itulah ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah melewati satu kampung, yang kampung tersebut akan melaporkan kepada raja yang zalim bahwa kalau ada perempuan yang cantik yang melewatinya bersama suaminya, maka suaminya dibunuh dan istrinya akan direbut oleh si raja sebagai selir. Ya, maka Nabi Ibrahim menyatakan, wahai Sarah, kita berdua adalah orang yang beriman kepada Allah, satu-satunya yang beriman kepada Allah saat ini. Maka semuanya paham waktu itu ketika berhala dihancurkan, siapa pelakunya? Kalau tidak lain, ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berani mengambil resiko itu semua. Ya. Namun walaupun demikian, ternyata beliau khawatir, takut kesyirikan menimpa beliau dan anak-anak keluarga beliau. Kenapa? Karena yang namanya kulub, hati itu baina, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Ya, tidak aman dari fitnah. Oleh karena itulah para salaf sering mengatakan, "Man ya'manul bala' ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari bala, dari ujian setelah Nabi Ibrahim? Siapa coba? Enggak ada yang merasa aman. Siapa yang merasa dia pada puncak kekokohan? Siapa yang merasa bahwasanya dia di puncak dari tauhid? Siapa? Enggak ada. Kalaupun ada yang merasa itu maghrur, tertipu, ditipu oleh setan. Nah, ada hakikatnya dia justru iman yang paling lemah ketika dia mengaku-ngaku dia adalah orang yang paling kuat akidah manhajnya. Berarti dia orang yang paling lemah. Ya. Enggak ada yang merasa aman. Yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang merasa aman dari makar Allah. Umar bin Khattab senantiasa khawatir jangan-jangan diri dia masuk neraka, jangan-jangan diri dia adalah orang munafik. Selalu khawatir terus. Ya, Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat salah di surga, bukan di dunia. Di surga berbuat salah. Kemudian Allah berikan sanksi sebagaimana yang telah diketahui, dia turun ke dunia, dia bertaubat pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertobat pada Allah. Allah kasih tobat dia. Di akhirat ketika orang-orang minta syafaatul uzma kepada Adam. Ya Adam anta abul bashar. Wahai Adam, kau adalah bapaknya manusia. Berilah syafaat kepada kami. Nabi Adam minta uzur gak bisa. Kenapa? Karena dulu pernah berbuat salah. Gak merasa aman. Ya, gak merasa aman. Maka kalau ada orang yang merasa aman, jumawa, ini hakikatnya adalah orang yang imannya paling lemah. Tidak boleh merasa aman. Saya sudah kuat iman saya. Kokoh manhaj saya. Itu orang bodoh. Orang bodoh. Kalau orang belajar kitab tauhid baru masuk bab ini kan bab awal, ya enggak? Ini kan bab dasar, dia akan tahu, oh enggak boleh berarti. Nabi Ibrahim aja takut. Ah, enggak boleh. Apalagi kalau dia baca penjelasan para ulama, oh iya enggak boleh. Merasa aman, merasa kokoh jumawa. Ah. Apalagi yang bukan Nabi Ibrahim. Belajar kitab tauhid aja enggak pernah, ah, mau merasa kokoh. Kokoh apanya? Kokoh suaminya enci. Baik. Mana lagi tadi? An-na'budal asnam, dari menyembah berhala. Ya, dari menyembah berhala. Yaitu takut menjadi hamba berhala. Karena yang namanya hati itu bolak-balik. Ya. Bolak-balik. Ini mengerikan sekali. Ibrahim mengkhawatirkan diri beliau dan anak-anak keturunan beliau dari menyembah berhala. Kenapa? Karena beliau tahu berhala itu hakikatnya Ibrahim mengatakan. Ibrahim mengatakan di surah Ibrahim, ya, di Al-Qur'an Allah abadikan nama Ibrahim sebagai nama surah. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabb, mereka ini berhala-berhala ini sungguh telah menyesatkan banyak manusia. Menyesatkan dengan sesesat-sesatnya. Karena orang yang telah berbuat syirik faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, al-asnam jam'u sanam, yaitu jamak bentuk plural dari sanam. Ya, berhala. Wa huwa ma nuhita ala suratin wa ubida, yaitu yang dipahat dalam bentuk ya rupa, ala surah, dalam bentuk rupa. Wa ubida, ya, dan diibadahi. Wal wasan ammu min dzalik, sedangkan wasan itu lebih umum dari asnam. Nah, kalau wasan itu bisa nyembah leluhur, nyembah arwah, nyembah ya jin, ya ini wasaniyah, paganisme, nyembah arwah leluhur. Nah, itu lebih umum. Tapi kalau asnam, berhala yang dipahat, yang dibentuk, dirupa, ya dibentuk, dibikin sebagaimana patung yang ada di Candi Borobudur, itu namanya asnam, sonam. Ya, asnam berhala-berhala, sonam berhala. Ya, yang ada di Candi Borobudur itu gambar Siddhartha Gautama, ya, bentuk rupa patung Siddhartha Gautama sedang apa namanya? Bersemedi atau apa? Bertapa. Bertapa, nah, itu namanya ya sonam, berhala. Ya, berhala. Nah, orang-orang Konghucu Cina kafir, mereka beribadah kepada arwah leluhur. Nah, arwah leluhur yang diibadahinya ini namanya wasan. Ya, wasan. Nah, kalau berhala yang dalam bentuk rupa. Paham gak sini? Sonam. Nah, wasan itu lebih umum. Ya, bisa nyembah jin, nyembah gambar, nyembah apa namanya? Arwah yang enggak kelihatan, nah, itu namanya wasan. Tapi kalau sonam kelihatan. Ya, dipahat, dibentuk, diibadahi. Ngerti gak sini? Ya, paham ya? Nah. Barakallahu fikum. Nah. Orang-orang yang pesugihan memberikan peribadatan kepada jin. Nah, jinnya ini namanya wasan atau sonam? Wasan ahsan tuh. Ya. Orang-orang Hindu beribadah kepada, Hindu itu beribadah kepada dewa ya. Dewa, togut-togutnya yang mereka namakan dewa ini, dewa itu, dewa ini. Dewanya ada rupanya enggak? Hah? Digambar apa dipatung? Kalau dipatung berarti itu namanya sonam, berhala. Nah, sonam, berhala. Paham sini ya? Tapi kalau kayak Konghucu yang beribadah kepada, ini agama paganisme, beribadah kepada arwah leluhur, nah itu namanya wasan. Wasan. Taib. Semuanya kafir. Ya, kafir mereka itu. Tergantung kalau mereka beribadah juga kepada Allah, mereka musyrik. Ya. Tapi kalau enggak beribadah kepada Allah sama sekali, kafir. Si musyrik pasti kafir. Tidak setiap kafir musyrik. Ya. Paham enggak sini? Orang Konghucu enggak musyrik, kafir. Ya. Tetapi orang-orang yang pesugihan, tetapi besoknya dia naik haji, kak musyrik. Ya. Musyrik. Dia musyrik. Paham enggak sini? Dia musyrik. Dia naik haji, umrah, habis pulang umrah, habis itu dia sedekah laut. Nah, dia musyrik. Paham enggak sini? Dia musyrik. Nah. Baik. Yang kayak gini kan maklumat dasar dari tauhid. Ya, ini yang kayak gini kita perlu paham ya. Ya, sehingga kita enggak perlu lagi bingung-bingung. Oh, ini apa ya statusnya? Yang seperti ini dipahami. Ini maklumat-maklumat dasar. Kemudian mana lagi tadi? Syarhul ijmali, penjelasan global dari ayat di atas. Kata Syekh Abdullah Al-Qurawi rahimahullah taala. Nah, yukhbiruna Allahu, Allah mengabarkan kepada kita subhanahu wa taala anna Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam da'a li Makkah bil amni, mendoakan Makkah agar Makkah diberikan keamanan, wal istiqrari, dan juga kestabilan, wa dzalika bi annal khaufa wal fauda, yang demikian itu karena rasa takut dan fauda ya, yaitu kekacauan ya, yamna'ani an-nasa, keduanya mencegah manusia ya, min ada'i manasikihim, mencegah dari menjalankan manasik haji, ibadah manasik haji, takut ke Mekah. Kenapa? Karena Mekah kacau gitu. Tsumma ardafa dzalika bi su'alin akhar, kemudian Nabi Ibrahim menyertakan doanya tadi dengan permintaan yang lain, yaitu apa? Talaba fihi ila rabbih, beliau meminta kepada Rabb-nya an yub'idahu, agar Allah menjauhkan beliau wa auladahu, dan anak-anak beliau an ibadatil asnam, dari beribadah kepada berhala. Wa dzalika lima ulima, yang demikian itu karena diketahui min khatari ibadatihi, atau alima juga bisa ya, dari karena, kalau alima karena beliau mengetahui, kalau ulima karena telah diketahui, min khatari ibadatiha, dari bahaya ya, peribadatan kepada berhala, waftitanin nasi biha, dan bagaimana manusia terfitnah dengan berhala-berhala tadi. Allah sifati, yang Allah kutip dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Allah, berhala-berhala ini sungguh telah menyesatkan banyak manusia. Menyesatkan banyak manusia. Nah. Mana lagi sekarang? Al-Fawaid. Al-awwal, yang pertama, fadlu Makkah ala ghairiha. Yang pertama, keutamaan kota Mekah dibanding dengan kota yang lainnya. Ya, asani, yang kedua, doa Ibrahim lima kata bil amni wal istiqrar. Ya, itu doa Nabi Ibrahim ke, untuk kota Mekah, dengan doa agar kota Mekah diberikan keamanan dan kestabilan. Ya, Allah Taala berfirman, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatayhi wa rihlatasyita, li'ila fi Quraisy ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita wa shayf, falyabudu rabba hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, maka beribadahlah kepada Rabb bait ini, pemilik Ka'bah ini, alladhi at'amahum min ju', yang telah ya memberikan makan mereka dari kelaparan, dan telah memberikan rasa keamanan kepada mereka dari sebelumnya ketakutan. Asalis, yang ketiga, isbatu naf'i du'a, penetapan manfaat doa. Nah, ini doa itu pasti bermanfaat. Tidak ada yang enggak bermanfaat. Kalau Allah tidak kabulkan kita di dunia, pasti bermanfaat. Yang pertama, doa itu adalah ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a wal ibadah. Yang kedua, orang yang tidak mau berdoa, ini ya, ini Allah sifati. Ya, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, maka kelak dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ya, maka doa, berdoa harus sebuah keharusan. Kita butuh selalu kepada Allah. Kita senantiasa bergantungkan diri kepada Allah. Yang ketiga, doa itu bermanfaat. Ima di dunia wa ima di akhirat. Ya, di dunia jelas asarnya. Lihat Nabi Ibrahim berdoa. Antum sendiri pun mungkin pernah punya momen-momen atau sering di mana antum berdoa Allah kabul. Ya, Allah kabulkan. Nah, kalaupun tidak Allah kabulkan di dunia dalam bentuk real permintaannya apa, Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Minta rezeki, Allah kabulkan rezekinya. Mungkin bukan rezeki dalam bentuk harta, tetapi rezeki dalam bentuk ilmu agama. Allah mudahkan ke majelis taklim, jadi paham hakikat agama, paham tauhid, paham fikih, jadi ngerti. Ini rezeki, rezeki yang sangat-sangat bernilai. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rezeki yang berupa harta, uang, dan seterusnya dari hal-hal keduniaan. Nah, itu enggak ada nilainya. Kata Nabi, "Law kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kabiran syurbatan." Seandainya dunia nilainya selevel di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan orang kafir minum walau seteguk air pun. Namun karena dunia enggak ada nilainya, jangankan seteguk air, orang kafir memiliki kilang-kilang air di Sukabumi. Ah. Ya, ini. Apa ini? Danon apa segala macam. Orang-orang kafir. Ya, bar kalau. Kilang air. Penyulingan air. Hai barakallahu fikum. Kata Nabi SAW, innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Amma din la yu'tihi illa liman yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang Allah benci. Yang tidak Allah cintai. Namun urusan agama Allah hanya memberikan kepada orang yang Allah cintai. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Bukan tanda kebaikan, Allah memberikan dia dunia. Nah, kalau ada yang merasa, oh saya diberikan dunia, berarti Allah menginginkan kebaikan buat saya. Ini ciri sifat jahiliyah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di buku beliau, Masail Jahiliyah, menyebutkan permasalahan jahiliyah ini. Saya lupa permasalahan jahiliyah keberapa, ke-27 atau 28. Ya, walaupun masa jahiliyah jauh dulu pernah kita ulang-ulang sampai tamat berapa kali di Ampang, ya, di Istiqomah. Syekh menyebutkan bahwasanya ciri orang jahiliyah merasa bahwa dunia yang Allah berikan kepada mereka tanda bahwasanya Allah ridho kepada mereka. Ya, mereka berdalil dengan ayat apa? Dengan ayat bahwasanya nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami adalah orang yang paling banyak harta dan anak-anaknya. Oleh karena itulah kami tidak akan diadab oleh Allah. Kenapa? Oh, buktinya Allah berikan harta kepada kami. Berikan anak-anak kepada kami. Berarti Allah ridho. Nah, siapa yang merasa keridhaan Allah hadir kepada diri dia dengan kehadiran rezeki, harta, sebab itu dia merasa keridhaan Allah hadir, berarti dia telah berpikir dengan pola pikir jahiliyah. Ya, yang pernah ikut masail jahiliyah di sini kayaknya banyak nih. Mas Yudi, sampai nggak tamat? Ada di kelas, iya. Di Istiqomah tamat, ya. Nah, pakai syarah dulu siapa? Syekh Fauzannya. Ada syarah yang bagus ya, Syekh Saleh Al-Syekh. Nanti boleh untuk satu saat insya Allah kita baca. Ya, mana lagi sekarang? Oh iya, berikutnya masih tadi dari manfaat doa ya. Nah, kalaupun enggak di dunia, nanti doa tersebut bermanfaat di akhirat. Intinya doa jangan pernah khawatir ya. Kita tidak perlu khawatir tidak dikabulkan doa. Justru kita khawatir kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah untuk terus berdoa. Nah, ini berarti musibah. Tidak dikabulkannya doa bukan musibah. Tidak masalah, doa belum kabul. Itu tidak musibah sama sekali. Justru yang musibah ialah ketika seorang hamba mulai meninggalkan doa. Hati-hati, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Rabb kalian berfirman pada kalian, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berdoa kepadaku, maka dia kelak akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Iya dan billah. Nah, yang berikutnya ar-rabi ya, anna asla dinir rusuli wahidun wa huwa at-tauhid. Bahwasanya pokok agama para rasul itu satu, yaitu tauhid. Agama para rasul tidak berbilang-bilang, tidak berbeda-beda. Agama para nabi dan rasul semuanya sama. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Al-anbiya'u ikhwah dakwatuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara, dakwah mereka satu, ibunda mereka saja yang berbeda-beda. Namun hakikat dakwah mereka adalah satu. Semua nabi semuanya menyerukan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka niscaya kalian akan bahagia. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul. Maka di mana ada kaum, Allah utus rasul, Allah utus rasul. Semua rasul ini menyeru kepada kaumnya, an ibudullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan makna Islam kepada kita di syarah salah satu usul. Beliau menjelaskan Islam ada makna am, ada makna khos. Kalau makna am, Islam makna umum, ialah Islam yang agama yang beribadah hanya kepada Allah. Maka Yahudi dan Nabi Musa, Bani Israel di masa mereka itu adalah muslimun. Nabi Isa dengan Hawariyunnya, dengan Nasraninya di masa itu, mereka adalah muslimun. Ya, mereka di masa itu mereka adalah muslim. Gak bisa kalau di masa sekarang saya berpegang teguh dengan Nabi Isa yang bertauhid, gak mau beribadah kepada salib. Nabi Isa adalah Rasul Allah, bukan anak Allah. Tapi saya gak mau bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kafir. Kafir, gak bisa. Hah? Gak bisa. Jangankan dia mengklaim saya ngikuti Nabi Musa, kata Bani Israel. Ya, kata orang-orang Yahudi, saya enggak beribadah kepada Uzair. Saya tidak menyatakan Uzair adalah anak Allah. Saya menyatakan bahwasanya Isa adalah rasul dan hamba Allah. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Saya mengadopsi Taurat. Taurat adalah agama saya. Saya enggak mau pakai Quran. Yang penting sama-sama kita bertauhid. Gimana status dia? Kafir. Ya, Nabi SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya Nabi Musa masih ikut, masih hidup, tidak ada kelapangan bagi Musa, tidak ada pilihan bagi Musa kecuali dia mengikuti diriku. Hah? Kemudian mana lagi? Al-Khamis. Al-Khamis istihbabu du'a'i syakhs li dzurriyyatihi. Faedah yang keenam, dianjurkannya seseorang mendoakan anak-anak keturunannya. Nah ini, ya, dianjurkan. Dianjurkan dengan doa yang seperti ini. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Dan Allah kabulkan. Ya. Anak-anak beliau dari dua istri beliau, baik dari Sarah maupun Hajar, semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid, menjadi nabi dan rasul. Menjadi nabi dan rasul. Ya, anak-anak beliau, bangsa Arab itu anak-anak beliau, cucu beliau dari Kinanah, Kinanah dari Ismail. Semuanya bertauhid. Baru muncul seorang yang ya di bangsa Arab ini semuanya bertauhid. Bahkan sampai ketika sudah musyrik sekalipun masih mengadopsi agama Ibrahim. Ya, masih berhaji, umroh, masih toharoh, masih bernazar, masih itikaf, masih berdoa, ya, segala macam. Tapi di ya juga beribadah kepada musyrik. Ya, semua masih bertauhid sampai datang seorang yang bernama Amr ya bin Luhai Al-Khuzai. Seorang pemimpin di Hijaz di Arab. Ya, ketika dia sakit berobat ke Syam, ternyata di Syam dia melihat berhala disembah. Akhirnya dia berpikir, boleh juga ini. Hah? Kita beribadah kepada Allah pakai inovasi lewat perantara ya, berhala-berhala ini. Ya. Akhirnya dia pulang ke Arab dengan membawa pikiran busuk tadi. Dan setan iblis memberikan wangsit kepada Amr bin Luhai Al-Khuzai untuk mencari berhala, lima berhalanya kaum Nabi Nuh yang Allah sudah kubur ketika peristiwa banjir hujan di masa kaumnya Nabi Nuh. Dan Amr bin Luhai Al-Khuzai benar-benar mencarinya dan ketemu lima berhala tadi berkat wangsit dari setan. Ya, maka dia pun mendapatkannya. Mendapatkannya membawa pulang ke negeri Arab dan dia distribusikan, bagi-bagikan kepada kabilah Arab. Karena dia raja, punya pengaruh, beribadah pada Allah melalui perantara ini. Akhirnya terjadilah kesyirikan pada bangsa Arab yang mereka adalah anak cucu Nabi Ismail. Semua berada di atas tauhid. Aslinya anak-anak Nabi Ibrahim Allah jaga mereka dari kesyirikan. Lihat, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai Nabi Yakub, apalagi Ishak, mereka semua sudah bertauhid. Namun ternyata di antara anak-anak cucunya, ya, dari kalangan Bani Israel, ternyata berbuat syirik kepada Allah, menyembah Isa, menyembah Uzair, ya, menyekutukan Allah. Nah, ini ternyata ada juga. Ya, tapi secara umum, secara global, Allah jaga anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam dari beribadah kepada berhala. Nah, ini bentuk ketakutan beliau. Ya, bentuk takutnya beliau dari beribadah kepada selain Allah. Karena beliau tahu hati ini dipegang oleh Allah. Hati ini dikuasai oleh Allah. Allah yang membolak-bolakkan, balik-balikan hati. Terkadang bertauhid, terkadang syirik. Ya, dadillah. Nabi aja berdoa kok. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana 'alam wa astaghfiruka lima la 'alam. Apa lupa doa itu? Belum. Apa? Coba ulangi. Wa astaghfiruka lima la 'alam. Nah, mahsan ta. Ya Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah. An usyrika bika, dari menyekutukan Engkau. Wa ana a'lamu, sedangkan saya mengetahuinya. Ya, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Lima la a'lam, dari hal-hal yang tidak aku ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW berdoa dari kesyirikan. Kita nabi bukan, rasul bukan, ulama bukan, ahli tauhid baru ngaku-ngaku. Enggak pernah berdoa kayak begini. Allahumma astaghfir. Ya. Mana lagi berikutnya? As-sadis yang keenam, tahrimu ibadatil asnam. Diharamkannya beribadah kepada berhala. Baik. Munasabatul ayati lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab ini apa? Qala haitsu dallatil ayatu ala anna Ibrahim ma'a quwwati imanihi. Ayat ini menunjukkan bahwa Ibrahim ma'a quwwati imanihi. Padahal beliau imannya sangat kuat. Simbol tauhid. Bapaknya para nabi yang berani mengambil resiko demi menegakkan panji tauhid dengan menghancurkan berhala-berhala, mengkafirkan segala orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Yakhsha, ternyata beliau khawatir, ala nafsihi, mengkhawatirkan diri beliau sendiri, wa abnaihi, dan anak-anak beliau, minasyirki, dari kesyirikan. Fa aujaba alaina, maka hal ini mengharuskan bagi kita, anna khafa minhu min babi aula, untuk takut kepada kesyirikan. Ini lebih-lebih lagi, min babi aula, lebih-lebih lagi. Harusnya kita lebih takut lagi. Makanya para salaf dahulu menyatakan, Waman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapakah yang merasa aman dari bala setelah Nabi Ibrahim? Gak ada. Ini istifham ingkari. Gak ada. Ya, gak ada yang merasa lebih kuat cobaannya, lebih berat. Ya. Cobaan, ujian yang dia berikan, yang Allah berikan kepada dia. Ya. Selain Nabi Ibrahim, gak ada yang kayak begitu. Nah, baik, berikutnya al-munakasah di sini. Ada pertanyaan, isra'al kalimatil atiyah, coba jelaskan kalimat-kalimat berikut. Hadal balada, yaitu siapa itu? Negeri ini Mekah. Mekah al-Mukarramah. Aminan. Aman maksudnya apa? Mutmainan, tentram, aman. Aman dari apa? dari aman dari segala macam ketakutan, dari kekacauan, ya dari kekacauan. Tadi sudah dijelaskan di masa musyrikin Quraisy sekalipun ada dua orang yang musuh bebuyutan, kalau ketemu pasti berkelahi. Kalau dia berjumpa dengan musuh bebuyutannya di Mekah, maka Allah anugerahkan kepada keduanya untuk mau menahan diri, menghormati Mekah, menghormati Mekah. Sampai sekarang lihat Raja Abraha nyerang, ya, musyrikin Quraisy gak ada yang takut sedikit pun sama Abraha, gak ada yang takut. Bahkan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, meminta dikembaliin hewan gembalaannya yang diambil oleh pasukan Abraha di kem-kem mereka sebelum masuk ke Ka'bah, ya. Sampai Abraha ketawa, ini kan Ka'bah simbol kalian, kok kamu kesini datang cuma minta, hah, dikembaliin onta, domba. Saya pikir minta agar jangan diserang Ka'bah. Loh, kalau Ka'bah itu urusan Allah. Nahnu Rabbul Ibil, kami ini sang pemilik, ya, onta. Kalau Ka'bah ada Rabbnya sendiri, itu urusan kamu dengannya. Paham gak sini? Aman sampai hari ini. Aman. Ya. Kalaupun ada insiden, kekacauan, itu bukan yang bersifat permanen kacau lama seperti itu, tidak. Ya, ini sudah jaminan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Nanti tidak perlu khawatir. Nanti ya Amerika nyerang pakai rudal ke Ka'bah. Tidak perlu khawatir. Ya, kalau kita beriman, gitu. Orang Syiah Husi menyerang Ka'bah, ya, dengan roket-roket mereka. Anda perlu khawatir. Ya. Taibar kalau fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya, wajnubni, dan jauhkanlah diriku. Apa maksudnya di sini? Ba'idni, jauhkanlah aku. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wabaniyah, di sini maksudnya apa? Anak-anaknya Nabi Ibrahim dan juga putri-putrinya, anak laki-laki dan putri-putrinya. Al-asnam, apa al-asnam? Jamak dari sanam itu apa? Manuhita, sesuatu yang dipahat ala surah dalam satu bentuk wa'ubina. Nah, kalau wasan itu lebih umum, ya. Kalau wasan itu yang tidak kelihatan, kayak agama paganisme, ya. Kalau nyembah berhala orang Buddha itu Siddhartha Gautama sonamnya. Kalau orang kafir Konghucu beribadah kepada arwah leluhur, ya, itu namanya wasan. Wasaniyun mereka itu. Ya, wasaniyun. Di daerah Sunda juga ada Sunda Wiwitannya. Hah? Karawitan atau Wiwitan? Wiwitan bener. Wiwitan itu juga ya, sering memberikan ibadah kepada leluhur. Enggak tahu. Enggak ada yang paham. Orang Jawa. Ya, itulah. Mana berikutnya? Alba ibe Israel ayat syarhan ijmalian, coba jelaskan ayat ini secara global. Coba Ibnu tanpa lihat buku. Iya. Allah mengabarkan. Langsung aja poinnya. Langsung aja. Doa Nabi Ibrahim. Di Makkah bil amni wal istiqrar dan stabil. Karena kalau terjadi fauda, kekacauan, khauf, ketakutan, ini akan mencegah orang-orang dari manasik ibadah haji dan umrah. Kemudian Nabi Ibrahim menyertakan juga doa yang lain, yaitu agar Allah menjauhkan diri beliau dan anak-anak beliau dari menyembah kepada berhala. Nah, baik, ahsan. Nah, berikutnya. Istakhrij khamsa fawaid min al-ayah ma'a dzikrin ma'khad. Nah, coba sebutkan 5 faedah dari ayat ini disertai dengan rujukan. Nah. Yang pertama apa? Keutamaan kota Mekah dan daripada selainnya. Dari apa sisi keutamanya dari ayat ini? Aman, diberikan aman. Rasa aman. Ya, dari doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya, yang kedua apa? Doa Nabi doa Nabi Ibrahim pada Mekah untuk diberikan keamanan dan istikrar, kestabilan. Ya, doa ayatnya yang tadi juga. Ya, berikutnya apa? Isbatu nafi doa, menetapkan bermanfaatnya doa. Ya, itu dari mana? Lihat doa Nabi Ibrahim kepada Mekah, Mekah pun aman hingga saat ini. Ya, dan juga doa beliau untuk diri beliau dan juga anak keturunannya dari beribadah kepada berhala, Allah kabulkan. Beliau mati di atas tauhid sebagai penegak tauhid di masa hidup beliau, dan anak-anak beliau, cucu beliau sebagai penegak panji tauhid juga menjadi nabi dan rasul. Nah, ingat ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab orang yang menjadi ikon tauhid di masa beliau, melawan segala macam kekufuran, khurafat, berbagai macam ya, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, hingga pertarungan yang luar biasa di masa beliau. Beliau berjalan kaki dengan tanpa alas kaki dari gurun sini ke gurun sana, menyampaikan risalah tauhid kepada penduduk Qasim, kepada penduduk Najd, penduduk Hijaz dan yang lainnya. Ya, dengan berbagai macam cobaan, fitnah, bahkan dari keluarga beliau sendiri. Beliau sering berdoa ini, beliau membawakan ayat ini di kitab tauhid, tentu beliau mempraktekkan. Hasilnya apa? Anak-anak beliau, cucu-cucu beliau menjadi menjadi apa? Ulama yang menegakkan tauhid. Ingat ya, nama ulama yang ujungnya ada Alu Syekh, maka itu adalah cicitnya. Mufti Saudi saat ini Alu Syekh Abdul Aziz Alu Syekh. Mufti Saudi itu yang bukan dari cicit beliau hanya Syekh bin Baz. Setelah Syekh bin Baz wafat, ya Mufti Saudi sekarang Syekh Saleh Alu Syekh. Sebelum Syekh bin Baz, guru beliau yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh. Nah, itu adalah berarti dari cicit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Penulis kitab Fathul Majid Abdurrahman bin Hasan Alu Syekh. Cucu beliau langsung. Nah, barakallahu fikum. Mana berikutnya? Apa lagi? Ya. Apa faedah lagi? Pokok agama para rasul adalah satu, yaitu agama tauhid. Yang kelima apa? Disukainya, dianjurkannya berdoa seorang untuk keturunannya. Dari mana ayatnya? Rabbi ja'al hadza baladan amin wa jadibni wa bani an'budal asna. Nah. Tapi berikutnya, wadhih munasabat al-ayat di bab al-khauf minasyirk. Coba jelaskan hubungan ayat ini dengan bab ya, takut dari kesyirikan. Ayat ini ya menunjukkan bahwa Ibrahim walaupun beliau imannya kuat, beliau ternyata khawatir terhadap diri beliau sendiri dan anak-anaknya dari beribadah kepada berhala. Maka hal ini wajibkan kita untuk lebih takut lagi. Nah. Baik, berikutnya. Wafil hadis. Dalam hadis berikutnya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Fa usuila, maka beliau pun ditanya, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya, yaitu riya, ingin dilihat dari ibadahnya. Iya dan billah. Ya. Ya. Ini Nabi bersabda, Nabi tunjukkan kepada Abu Bakar, Umar, dan seluruh kalangan muhajirin dan ansor. Tapi Nabi mengkhawatirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat. Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam syirik asghar. Riya. Kalau kita, iman kita jauh dibandingkan dengan para sahabat, tentu kita lebih parah lagi, lebih rawan lagi terjatuh ke dalam syirik asghar. Ingin dilihat, ingin didengar dari ibadah, perannya dalam agama apa? Iya dan billah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya. Riya itu apa sih? Seorang ya melakukan suatu amal ibadah di depan orang lain dalam bentuk ketakwaan, amal saleh, ya, dan yang lainnya, supaya apa? Supaya manusia memujinya. min ajli ayyam dahuhu, ya, supaya orang-orang memujinya. Ya, riya dari kata ru'yah, ya, melihat. Seorang ingin, ya, dia suka agar orang lain melihat ibadahnya. Temannya namanya sum'ah, ingin didengar. Jadi dia beramal supaya ingin didengar amalannya. Dan ini syirik yang khafi, yang tersembunyi, ini yang berbahaya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini berat ini. Terkadang ikhlas, besok enggak ikhlas. Mungkin berpuluh-puluh tahun ikhlas, terkadang enggak ikhlas. Apa yang pernah dilakukan sekian puluh tahun silam diungkapkan. Ya, iya dan billah. Nah, ini enggak ada yang merasa aman dari situ. Enggak ada yang merasa aman. Ya, menjaga amalan agar tetap ikhlas ini adalah amal yang berat. Kalau sekedar beramal mudah. Orang punya uang pergi haji, pergi umrah, mudah. Ya, umrah sehari dua kali, tiga kali, bisa. Mudah berarti kan? Menjaga amal tersebut untuk ikhlas itu yang berat. Ya, makanya para ulama dulu menyatakan tidak ada yang berat. Tidak ada yang paling berat yaitu daripada menjaga niat ini. Bolak-balik ini. Allahul musta'an. Ya, namanya riya, sum'ah, ini letaknya di hati. Orang-orang enggak ada yang lihat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Itu syirik dalam niat dan iradah, maksud tujuan. Ya. Terkadang seorang selamat dari syirik akbar, tapi dia tidak selamat dari syirik asghar. Iya dan billah. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan syirik asghar, ini pendapat yang paling rajih dari kalangan para ulama, kata para ulama, itu masuk ke dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Cuman bedanya kalau syirik akbar, dia di neraka kekal selama-lamanya. Kalau syirik asghar tidak kekal. Tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Selain satu pendapat yang lain, yaitu pendapat ulama yang menyatakan syirik asghar diposisikan seperti posisi kabair, dosa besar. Artinya apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, dia diampuni. Jika Allah kehendaki, dia diadab. Namun tidak dengan adab yang mengekalkan. Tapi pendapat yang rajih dari kalangan para ulama, ini pendapat jumhur, bahwasanya syirik asghar masuk ke dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak mengampuni, dia disekutukan. Namun, kalau syirik akbar, baru faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan bagi dia surga, syirik asghar tidak. Syirik akbar pelakunya di dunia dapat stempel kafir. Sedangkan pelaku syirik asghar di dunia tidak dapat stempel kafir, masih mukmin. Syirik akbar pelakunya dihapuskan semua amal-amalnya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan dihapus semua amalmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Kalau syirik asghar yang dihapus ialah amalan yang di situ dia melakukan syirik asghar. Ya, semisal 20 tahun dia ikhlas, itu yang diterima Allah. Pas tahun berikutnya dia riya, yang itu aja yang enggak diterima. Ya, bahkan para ulama berbeda pendapat. Seorang yang sholat 4 rakaat, 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya, apakah diterima atau tidak? Syekh Utsaimin di Qaul Mufid menyatakan tidak diterima semuanya. Tapi Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau Iyanatul Mustafid dirinci. 2 rakaat yang ikhlas itu diterima, yang riya tidak diterima. Paham enggak sini? Pasti ya. Nah, barakallahu fikum. Apa? Syekh Shalih Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid menjelaskan. Seorang yang riya, dia sholat 4 rakaat zuhur misalkan. 3 rakaat pertama dia riya. Rakaat terakhir keempat dia menepisnya. Dia beristighfar kepada Allah, maka dia tidak dikategorikan riya. Walaupun 3 rakaat tersebut riya-riya semua. Pas di rakaat keempat dia beristighfar pada Allah, dia bertobat pada Allah, dia memohon ampun pada Allah, dia ikhlaskan ibadah ini pada Allah, maka itu dianggap sebagai sebuah amal yang saleh. Nah, sama. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu kata Nabi SAW yang dilihat ada endingnya, akhirnya. Nah, amal itu akhirnya, ya. Nah, dulu saya pernah riya, Benar-benar sengaja gitu di depan akhwatnya. Misalkan sholat biar dilihat gitu, atau yang lain. Gimana sekarang? Beristighfar pada Allah. Ya. Yang dulu gimana? Jadi amal soleh enggak? Bisa jadi amal soleh. Jadi amal soleh. Yang dulu. Nah, beristighfar juga pada Allah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Tetap beristighfar pada Allah. Mohon ampun dari situ. Bertobat dari situ. Yang dulu tetap jadi amal soleh. Tahu ke sini? Iya. Jangankan. Kan seorang yang riya masih mukmin. Dulu dia kafir. Dulu dia bersedekah. Diterima enggak ibadahnya orang kafir? Enggak diterima. Ya, enggak diterima. Enggak diterima oleh Allah. Kemudian dia mukmin. Maka yang dahulu kebaikannya langsung diterima. Ya, apalagi ketika dia riya masih mukmin. Terus dia bertobat, masa enggak kembali? Ya lebih-lebih lagi. Hah? Nah, iya, ini berat. Dan masalah riya sum'ah ini enggak ada yang merasa. Ini urusan hati, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ini urusan Allah. Allah yang paling tahu. Ya. Makanya Nabi SAW menyatakan, ya, awalun nas, awal ada orang yang pertama kali yuqdha yaumil qiyamah akan diponis pada hari kiamat dilemparkan neraka, itu adalah orang yang beramal soleh di dunia, semua tahu dia beramal soleh. Qari, kemudian mujahid, kemudian jawad, orang yang berinfak, munfik, ya, yang berinfak. Qari, dia katakan, kenapa kau baca Quran? Kenapa kau belajar? Saya karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, kau dusta. Engkau ingin disebut sebagai qari, sebagai seorang alim, maqad kila, dan kau telah mendapatkannya. Artinya apa? Di dunia dia sudah dinyatakan oleh orang-orang, dia orang yang ikhlas, orang yang tawadu, orang yang beribadah, orang bla bla bla segala macam, orang saleh. Nah, dia mendapatkannya. Nah, ternyata di akhirat Allah ya buktikan engkau dusta. Kenapa? Karena masalah ini, hati ini adalah urusan Allah, hanya Allah yang paling ketahui. Makanya kita menghukumi seseorang itu berdasarkan zahirnya. Berdasarkan zahirnya. Paham enggak? Sini, Syekh Shalal Fauzan sering menyatakan kalau melihat kesyirikan-kesyirikan gimana? Kafirkan aja, kafirkan aja. Kesyirikan akbar ya, bukan syirik asghar. Kafirkan aja. Tapi hatinya, urusan hati itu urusan Allah. Nah, ini sering diulang-ulang Syekh Shalal Fauzan di syarah Nawakidul Islam yang tipis maupun yang tebal jurus Nawakidul Islam maupun dalam berbagai ceramah beliau, ya, yang nanti bisa dengerin di YouTube ataupun dalam bentuk DVD. Nah, jadi ya urusan hati ini, riya semua ini. Seperti waktunya nggak cukup kalau kita terusin ya. Ya, ini masalah riya, ini berat ini. Nanti insya Allah akan depan aja. Yang mau bertanya lagi silakan. Alhamdulillah. Yang mau tanya, protes, kritik, tafadhol. Hah? Ya silakan, enggak masalah. Selama ilmiah enggak masalah. Mau protes sih enggak apa-apa, silakan.